يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الأسماء المبنيات. Jadi pembahasan selanjutnya dari kitab Al-Muyassar adalah apa? Al-Asma'ul Mabniyat. Isim-isim yang mabni. Kemarin apa? Telah kita jelaskan semua apa? Isim-isim yang mu'arraf. Sekarang apa? Kita baru memasuki isim-isim yang mabni. Al-Asma'ul Mabniyat al-awwal al-ismud dhamir. Yang pertama adalah isim dhamir. Kemudian yang kedua adalah ismul isyarah, isim isyarah. Tiga, al ismul mausul. Empat, ismul istifham. Dan yang kelima, isim isyarah. Jadi isim isim mabni adalah ini, yakni isim dhamir. Yang pertama adalah isim dhamir. Isim dhamir adalah huwa ismun mabniyun yadullu ala mutakallim au mukhatab au ghaib. Isim dhamir adalah apa? Isim yang menunjukkan, isim mabni yang menunjukkan apa? Ala mutakallim, yakni orang yang mengajak bicara. Mutakallim itu orang yang berbicara. Ini isim dhamir. Yakni kata ganti dari orang yang berbicara. Satu. Au muhatab atau orang yang diajak bicara. Au ghaib atau orang yang dibicarakan. Jadi dhamir itu apa? Berkisar antara tiga ini. Yakni dia sebagai ganti dari tiga ini. Kalau dia tidak sebagai ganti dari mutakallim, yakni orang yang berbicara, maka dia apa? Sebagai ganti dari orang yang diajak bicara. Kalau enggak jadi apa? Enggak sebagai ganti dari orang yang diajak bicara, apa? Dia sebagai ganti orang yang dibicarakan. Contohnya apa? Contohnya anak. Anak adalah apa? Atau anak nahnu. Anak nahnu di sini. Anak dan nahnu di sini apa? Dhamir mutakallim. Ini sebagai ganti apa? Dari yang apa? Yang berbicara. Siapa yang berbicara? Ha? Saya. Atau apa? Contoh yang muhatab yang diajak bicara. Ja'a Muhammad. Telah datang Muhammad. Aslinya Ja'a Muhammadun ya. Aslinya Ja'a Muhammad. Telah datang Muhammad. Kemudian apa? Kata gantinya apa? Ja'a telah datang di dia. Enggak pakai Muhammad. Nanti Muhammadun ja'a. Ini ja'a di sini apa? Mengandung dhamir huwa, yakni orang yang dibicarakan. Nah, yakni dhamir yang di ibaratnya jaa Muhammadun. Muhammadun juga jaa. Jadi kok jaa itu apa? Nanti domirnya apa? Domir dua orang yang bicara. Nanti insyaallah ada perinciannya lebih lanjut. Jadi apa? Domir itu apa? Berkisar antara tiga, ya. Dan perlu dipahami, domir itu apa? Berkisar hanya pada tiga ini. Jadi ima dia sebagai ganti dari orang yang berbicara atau apa? Orang yang dibicarakan atau sebagai ganti orang yang diajak dibicara. Kemudian wad domir yang qasimu ila salasati aqsam. Dan domir-domir itu apa? Dibagi menjadi tiga bagian. Domir itu apa? Ada tiga bagian. Hal awal yang pertama, domir munfatil. Domir munfatil. Yang pertama adalah domir munfatil. Ianya apa? Domir yang terpisah dari pengucapan. Ia ini domir yang terpisah. Arti domir munfatil ianya apa? Terpisah. Domir munfatil. Yang pertama adalah domir munfatil. Apa domir munfatil? Domir yang terpisah dari kalimat ke setelahnya. Ini domir munfatil. Plot wadama irmun fasil ismani. Dan domir munfatil ini apa? Dibagi menjadi dua lagi. Nah, ini pembahasan domir ruwet, ya, panjang. Padahal di sini cuma disebutkan al-domir. Kalau kita tidak sebutkan domir itu apa, nanti bingung. Masalah domir sana banyak, ya. Domir aja apa? Nanti dia, kalau faedahnya apa? Domir adalah sebagai ganti orang pertama, kedua dan ketiga. Maksud dari pertama siapa? Yang berbicara. Berbicara. Kalau yang kedua? Diajak bicara. Ketiga, orang yang dibicarakan. Adapun domir sendiri apa? Dibagi menjadi tiga. Domir. Yang pertama adalah domir munfatil. Dan domir munfatil itu apa? Dibagi menjadi apa? Dua. Yang pertama, domair rafin munfatil. Domir yang domir rafa munfatil. Domir rafa munfatil. Yang pertama dari bagian apa? Domir munfatil. Wa takunu fi mahalli rafin mubtada au khabar au fa'il au naibul fa'il. Jadi domir rafa munfatil di sini apa? Nanti kedudukannya dia bisa sebagai, maksudnya i'rab dalam kedudukan dalam jumlah, dia bisa nanti menduduki apa? Sebagai mubtada. Mubtada nanti panjang. Jadi yang perlu diingat ini aja, nanti domir munfatil itu apa? Terbagi menjadi dua, domir rafa munfatil dan domir nasab munfatil gitu aja. Jadi untuk mubtada khabar nanti enggak kita sebutkan dulu. Domir rafa' munfatil dan domir nasbin munfatil. Contohnya domir rafa'in munfatil apa? Jadi huwa, anta, ana, nahnu, antum, anti dan sebagainya itu. Yang untuk mutakalim apa? Ana dan nahnu. Ini mutakalim. Kemudian apa? Untuk mukhatab, anta, anti, antuma, antum, antunna. Ini untuk mukhatab. Ini kurang lengkap ini. Cuma bagian aja. Tadi enggak apa-apa. Terus yang lil ghaib, yang orang yang dibicarakan, yakni apa? Huwa, dia, huma, hum, hun. Ini orang-orang yang dibicarakan. Paham sini? Jadi domir munfasil apa? Dibagi menjadi dua domir. Rafin munfasil dan domir nasbin mun munfasil. Biar enggak nyebutin lagi ya, Pak. Diingat kaidah dhamir. Dhamir itu apa? Bagi ganti orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Ya, ini apa setiap dhamir ini ya. Bukan hanya dhamir munfasil. Jadi setiap dhamir itu apa? Dia memiliki tugas seperti itu. Tiga ini. Ya, ini apa? Sebagai ganti orang pertama, kedua dan ketiga. Biar enggak nyebutin bolak balik. Kemudian dhamir nasbin munfasil. Dhamir nasab mut munfasil. Ya. Pengertian nasab sudah paham toh? Nah, ini apa? Kedudukannya dia nanti nasab gitu. Mansub. Jadi apa? Dhamir nasbin munfasil. Contohnya apa? Iyaya lil mutakallim. Dia mutakallim apa? Contohnya iyaya. Tidak ada papan tulis buat saya. Iya ya, terus iya nah. Kalau mau ngambil papan tulis tidak apa-apa, ikut. Ada, tiga. Apa? Apa yang mau ngambil papan tulis? Di kamar pertama ya. Kamar pertama. modal kedua ya. Atau mau bilang yang pertama domir fasil rofa modal fasil. Jadi pembahasan yang pertama pak, domir munfasil itu pak terbagi menjadi dua, domir rofa munfasil dan domir nasbin munfasil. Jadi apa? Domir munfasil munfasil ada dua, rofa munfasil dan nasob. Nasbin munfasil. Domir mak rofa mutasil adalah mak tentunya yang mutakalim lil mutakalim ana dan nahnu. Ini rofa ana nahnu ana dan nahnu mutakalim. Lil mutakalim. Lewa yang lil mukhatab. Contohnya pak anta anti. Anti antuma antum. Terus antunna antunna. Ini apa? Lil mukhatab, orang yang dijadikan. Jadi kalau enggak anta, jadi anti. Kalau enggak anti apa? Antuma, yakni orang dua. Antuma ini dua. Atau antum, yakni banyak orang. Antum terus antunna atau banyak wanita. Ini domir rofa yang ini apa? Rofa munfasil. Kemudian apa? Lil ghaib, yang untuk ghaib apa? Huwa, dia, huma, hum, hunna. Huwa, dia, huma, terus hum dan hunna. Ini apa? Ghaib. Contohnya apa? Yang mutakalim ana Arabi. Saya adalah seorang Arabi. Nah ini ana dan Arab. Arab itu apa? Berpisah ya. Tidak bersambung. Sahih ana Arabi. Ana Arabi apa? Tidak bersambung. Kemudian apa? Anta mu Muhammadun. Contoh yang ini apa? Diajak bicara mukhatab. Anta mu Muhammadun. Kamu adalah mu Muhammad. Panggil anta. Ini apa? Berbisa dengan kalimat mu Muhammad. Kemudian apa? Yang gaib. Huwa muslimun. Ini yang gaib. Huwa muslimun. Bisa dipahami ini? Ini contohnya satu-satu aja. Nanti antum buat sendiri contohnya. Iyalah, yang mukhatab itu apa? Ada ini anta, anti, antuma, antum dan antunna. Kemudian yang ra'id itu ada, ada lima juga. Dia, dua, dia, huma, hum, hun, hunna. Kalau mutakalim hanya ada dua, ya ini apa? Ana dan nahnu. Kemudian bisa dipahami tadi. Kemudian yang kedua, yang apa? Domir mas bin mun munfasil. Ini apa? Dil mutakalim. Yang untuk mutakalim apa? Iya, iya, iya dan iya. Nah, iya ya dan iya na. Iya ya dan iya na. Jadi iya ya dan iya na di sini apa? Untuk nasbin mun munfasil. Iya ya. Lil mutakallim. Kemudian apa? Dhamir lil mukhatab apa? Iya ka. Iya ka. Iya ki. Iya kuma iya kum. Iya kuma iya kum. Iya kuna. Lil mukhatab mutakalim. Lil mukhatab. Lil mukhatab itu apa? Iya ka, iya kuma, iya ka, iya ki, iya kuma, iya, iya kum dan iya, iya kuna. Iya ka itu apa? Berpisah dengan i, iya. K di sini. Domirnya adalah, domirnya adalah domir K di sini. Domir K di sini apa? Berpisah dengan apa? Domir dengan i. Iya. Atau contoh yang lain, kalau ini kan agak rapat ya. Dorobaka. Dorobaka. Malam bisa nggak berdorong pada ini? Telah memukul. Kalau dorong bata nanti mutlak dorong nggak salah. Jadi domir munfasil adalah itu. Iya ka, iya ku, iya ki, iya kuma, iya kum dan iya kunna. Ini domir apa? Nasdin mun mun pasti apa nasi mun mun pasti. Contohnya apa? Iya karena abudu wa iya karena sain. Iya ka hanya kepada engkau kami menyembah. Nah abudu iya ka di sini apa? Domir nasi apa mut munfasil domir nasdin mun munfasil. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu ini apa domir lil lil mukhatab ya. Iyyaka hanya kepada engkau kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Saya dapat iya ka, iya, iya ka di sini apa? Domir mun mun fasil. Domir mun mun fasil. Kemudian apa? Yang zil ghaib. Iyahu, iyaha, iyahumai, iyahum, iyahunna. Jadi iyahu, iyaha, iyah, iyahuma, iyahu, iyahunna. Iyahu ini domir lil ghaib. Iyahu hanya kepadanya. Iyahu hanya kepadanya. Apa? Nasta'in, kita meminta pertolongan. Iyahu nasta'in, hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Iya, buku di sini apa? Domir lil ghaib. Bisa dipahami enggak? Iya. Iya. Iya, ha, iya, huma, iya, hu. Terlalu bagus ya, dasarnya ya. Iya, hu, iya, huma, iya, hu, iya, ha, iya, huma, iya, hum, iya, hunna. Ini domir apa? Lil ghaib. Nasbin munfasil iyahu. Contohnya apa? Iyahu nasta'in, hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Kalau domir apa? Yang muhatab tadi apa? Iyaka na'budu, iyaka nasta'in. Bisa dipahami. Ini domirnya apa? Iyahu hu disitu. Dia berkita. Atau apa? Contoh yang mudah, gua. Tapi kalau gua nanti domir rofa. Di awal dia jatuh di awal mesti domir rofa mun panggil gua. Jadi kalau domir apa? Nasbi nanti dia di akhir terus, jatuhnya di akhir dia enggak mau di awal. Itu perbedaannya domir yang apa? Rofa dan asal. Kalau domir rofa lah dia di awal nanti jatuhnya di awal. Kalau di awal mesti domir rofa ya. Di akhir bisa juga. Contohnya apa? Koma gua telah datang di dia. Koma dua tiga. Namun kalau domir nasbi itu apa? Dia harus di belakang, tidak boleh di depan. Ini contohnya apa? Iyaka, iyaya, iyana, iyaki. Jadi ini yang contohnya misalkan iyaya itu iyanya aja ya? Iya. Iyanya. Iyanya itu enggak termasuk domir. Enggak. Iya nah. Tapi biasanya apa domir mun apa? Kalau domir munfasil nanti dia al-ghalib dia bersambung dengan ini. Dengan kalimat iya. Iya, hanya kepada engkau. Iya ka, hanya kepada engkau. Iya ki, hanya kepada kepadamu. Seorang wanita apa? Rasa bisa buat. Kami apa? Ya. Domir apa? Mukhafaf. Al-Ghalib kebanyakan apa? Pakai ini. Allah Allah. Paham sini? Domir munfasil. Kemudian apa? Domirun. Yang kedua pembahasan domir adalah domir rof. Rof'in. Domir rof'in. Domir Allah. Domir mutfasil. Tadi apa? Domir munfasil. Sekarang apa? Yang kedua apa? Domirun mutfasil. Ad-domair mutfasil salah satu aksamin. Dan domir rofin di sini apa? Ayat domir mud fasil di sini apa? Terbagi menjadi tiga. Tadi apa? Domir mud fasil ada dua, lock-in mud fasil dan nasdin mud fasil. Ada pun domir mud fasil di sini apa? Terbagi bagiannya apa? Ada tiga. Ini domir. Ada tiga. Yang pertama al awal dhamairu raf'in muttasilin muttasilatin. Yang pertama apa? Dhamir raf'in muttasil. Dhamir rafa' muttasil. Ya ini bersambung. Nah. Ini apa kebalikan dari apa? Munfasil. Kalau munfasil itu terpisah, berarti apa? Muttasil bersambung. Sama di lima sebagian dari orang pertama, kedua atau ketiga. Contohnya apa? Yang domir rafa muttasil, yakni apa? Darastu, saya belajar. Darastu. Contohnya Darastu, aslinya apa? Darosa. Ya. Jadi apa? Darosa toh. Disambungkan ke domir, domirnya apa? Domir muttasil, yakni apa? Darastu. Ini domir rafa muttasil. Namanya darastu di situ. Tu yang di situ apa? Domir rafa muttasil. Darosna dan sebagainya. Darosu mereka belajar. Yajhutuna, ujhutu ini apa? Domir mustahil. Jadi apa? Setiap domir yang bersambung juga nanti dinamakan domir mustahil. Dan domir mustahil itu apa? Ada tiga. Domir muttasil ada tiga. Yang pertama domir rafa muttasil. Tentunya ini darastu. Ini darastu domir muttasil rafa muttasil. Kemudian yang kedua, bisa dipahami tadi? Domir rafa muttasil. Hah? Artinya, ya ini domir yang marfu artinya, tahu artinya rafa kemarin. Hah? Jadi harus diingat-ingat yang kemarin itu. Ya ini al-ulu wal-irtifa, ya ini domir rafa muttasil. Ini ya cuma faedah itu aja. Domir rafa itu nanti kedudukannya dia di tempat marfu. Jadi imam dia nanti sebagai fa'il, mubtada, khobar dan sebagainya. Ini rafa. Kalau kalimat rafa itu nanti apa? Ini itu yang kemarin itu. Tas juga apa? Imam nanti kedudukan dia dalam jumlah sebagai fa'il. Fa'il kan makhluk ya, atau mubtada, atau khobar, dijumlah kana, khobarnya inna dan lainnya. Ini kalimat makhluk rafa. Nanti tempatnya itu hanya dan namanya. Ada pun faedah dari makhluk sendiri, arti dari makhluk sendiri pasti tentang bahasa apa? Dalam bahasa al-luar. Mana makhluk dari segi bahasa. Kalau istilah apa? Jadi alamat doma. Lalu kalau istimah beri, nanti dia iramnya apa kemarin? Enggak mampu. Tapi apa? Menggunakan apa? Kalimat dia menempati tempatnya mampu. ya. Paham. Domir apa? Rofin mustaqil. Kalau mustaqil itu apa? Bersambung. Jadi domir ini rofa, ini alfa rofa itu nanti apa? Menduduki tempatnya yang mampu. Imas sebagai mukhtada atau imas sebagai fa'il atau domir sebagai apa? Yang mampu. Ada penelitian tentang mukhtada, khobar, fa'il dan naibul fa'il dan selanjutnya nanti akan kita bahas insya Allah. Masih sekitar berapa lagi? 4 atau 5 lembar lagi. Oh, darastu ini sampai apa? Darastu, saya belajar. Saya telah belajar. Darastu berarti apa? Saya pelakunya ya, belajar. Berarti apa? Marku dia. Namanya pelaku, pelaku itu apa? Kedudukannya dia harus marku. Apa? Saya itu bisa dipahami, ya? Oh, darastu tadi saya telah belajar ya. Setelahnya ini gimana tergantungnya? Dibiil ya? Kan kalau kalau setelah kan kalau setelah biil mati. Oh ada taknya ya? Enggak ding. Jadi ini kan kalau dulu alamat biil kalau belakangnya tak sekarang sekolah. Ya, apa? Faedah biil juga apa kemarin? Al-fi'lu huwa ma dalla ala makna waktu ini kan di zaman dan dia apa berkaitan dengan waktu dan ini kan ada tiga fi'il madhi, mudhari' dan fi'il amar ya sudah tahu disebutin ya. Nah fi'il madhi ini menunjukkan waktu lampau gitu. Ini yang madhi. Menunjukkan waktu sekarangnya apa ada ini yang menunjukkan waktu sekarang ya berarti fi'il mudhari' ini bentuk bentuknya nanti yang dituju itu. Nah di sini tidak kita pelajari gitu tentang fiil itu ini ya itu tidak dipelajari sih di nahwu. Kalau ingin belajar apa pengertian apa takhid dari perubahan jarosa menjadi ini itu nanti akan belajar apa ya. Jadi kalau di sini hanya apa? Hanya secara ringkas gitu aja. Kalau di nahwu itu apa? Fi'il itu paling dibagi ya, seperti itu kemarin. Dibagi tiga, fi'il madhi, mudhari' dan amar. Apa fi'il madhi? Fi'il madhi adalah yang menunjukkan waktu apa? Kerja lampau. Itu contoh itu. Fi'il mudhari' itu apa? Menunjukkan apa? Waktu hal dan mustaqbal. Ya, ini sekarang atau akan datang. Paham gini. Paham gak? Atau masih hidup? Jadi ya kaidah-kaidah sebelumnya antum itu harus hafalin gitu loh. Kalau enggak, waduh, makin lama makin jauh nanti kelak lebih. Kenapa? Kalau enggak paham yang pertama atau lupa-lupa kaidahnya menjumpai kalimat rofak lagi nanti hafal rofak kan bingung loh. Jadi diusahakan kalau nanti ketemu kalimat rofak atau mukrof atau ikrof yang kemarin-kemarin itu aduh sudah pahami kalau kalimat mukrof itu apa ya ini yang bisa berubah harokat akhirnya itu. Kalau mabni itu apa dia harokatnya itu apa tetap nggak bisa berubah doma nggak bisa berubah sukun jadi kalau fathah itu nggak bisa berubah apa ke doma nggak bisa berubah ke kasroh nanti ini kalimat mabni atau alibina mabniya betulnya bahwa bahwa di sini apa nggak bisa hui nggak bisa hukumu nggak bisa tetap dia buah walaupun apa dia nanti apa kedudukannya apa dia sebagai fa'il atau sebagai mubtada yang menduduki tempatnya apa marfu nanti apa di rofi mahal di rofin mubtada misalnya di mahal di rofin fa'il Jadi dia i'rab bukan makruh. Tapi apa? Dia menempati tempatnya, kedudukannya makruh. Paham sini? Jadi ini kalau ini kalimatnya bisa pakai tidak pakai nanti jadi misalnya kalau belajar Muhammad itu kita Barota Muhammadun Muhammadun itu apa Muhammad Muhammadun lupa kok tapi kalau misalnya pakai diganti dengan Dhamir Barota apa Barota kamu telah belajar. Kalau penggantinya Muhammad ya. Adapun kalau penggantinya saya, maka kali ini yang jadi saya gitu. Darot, saya telah. Tahu. Darot, darot kamu Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Marco. Jadi penggantinya harus Marco. Gak bisa penggantinya Marco, gak bisa. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua dari pembagian apa? Dhamir rafa. Yakni dhamir nasbin muttasil. Dhamir nasbin muttasil. Macam-macamnya sama, sama dengan tadi. Lah, dia gunanya lima sebagai ganti dari orang pertama, kedua atau ketiga sama. Yang darostu, darostu ini apa? Untuk il mutakalim. Terus darosta, tinggal ganti darosta untuk apa il? Mufotok orang yang terakhir kami. Darosta. Jadi yang tinggal ganti-ganti aja. Darostu, darostu, darosna, lil mutakalim. Kemudian apa? Yang untuk muhatab. Darosta, darosti, darostuma, darostum, darostunna, darostum. Ini yang kelima. Kemudian apa? Yang untuk apa? Ghaib ya. Untuk ghaib nanti apa? Darosa, sebenarnya mustatir. Jadi langsung darosa yang nampak aja. Yang enggak bingung. Darosa. Terus darosu. Darosa. Ini sebenarnya lil ghaib. Nah. Darosa, darosa, darosa, darosu, darosa, darosa, darosa. Darot, darosna. Ini domir profit lid profit yang menunjukkan apa? Profit. Darota, darotu, terus apa? Darot, darosna. Anda. Kemudian yang kedua, kedua dari pembagian nama Dhamir muttasil, Dhamir nasbin muttasil. Ya ini apa sama pembagiannya? Ya ini juga diberikan dari orang pertama, kedua atau ketiga. Yang untuk mutakalim sakaroni, yakni sakaro sakaroni. Sakaro sakaroni. Ini saya dapat ini. Demir nasbin mutakalimnya ini. Sakaroni aslinya apa? Sakaro ya. Kalimat fiilnya nasaro, kemudian apa? Domirnya, domir munfasilnya, ini apa? Ni. Bersambung dengan ni. Atau apa? Yang enak aja, dorobani. Yang bersambung nampak banget bersambung. Kalau ini kan, kok itu kan gak bersambung dengan nun ya. Iya kok memang gak bisa bersambung dengan nun gitu loh. Nah, dorobani. Dorobani, ini lil mutakalim. Atau apa? Dorobana. Dorobana. Kalau sudah selesai itu murahnya gimana? Kalau itu kalimat itu ini dengan isim mu'rabnya. Doroba Muhammadun. Gimana ya? Doroba kalau jadi dia seorang laki-laki memukul aku, gimana? Dia seorang laki-laki memukul aku. Maksudnya? Apa ya? Jadi ini apa? Fa'ilnya sendiri, terus jadi ini ada fa'il, ada fi'il, fa'il dan maf'ul gitu. Nah, kalau yang ini darobana nanti irobnya apa? Mansub sebagai fa'il fi mahal lirobin, fi mahal linasbin la'ibun alaih, kok la'ibun fa'il maf'ulun bi maf'ul. Jadi apa? Kalau didorin kan gimana ya? Susah ya? Karena dia kan sebagai ganti juga. Jadi gimana ya? Akhirnya Doroba ini Doroba ya. Gimana kacir? Gimana kira-kira kacirnya? Takaroka. Nah, maksudnya itu gimana? Dikatakan nasbin itu bagaimana ya? Kalau dibandingkan dia kan isim domir ini dikatakan dia maksudnya masuk. Nah, kalau dibandingkan dengan kalau misalnya pakainya isim masuk isim mu'rabnya itu bagaimana? Oh, mu'rabnya. Jadi kan sama dia kalau isim mu'rabnya pun dia pasti masuk juga. Oh gitu, masuk juga gitu. Isim mu'rab maksudnya kan? Oh iya, ini berarti apa? Doroba Muhammadun Kalban misalnya. Doroba Muhammadun Kalban. Nih langsung ini mengganti dari apa? Kalban itu Kalban itu murahnya. Jadi kalau Muhammad itu ini apa? Sebagai ganti domir yang tergantung pada doroba di sini. Doroba itu apa? Iya. Dia seorang laki-laki telah memukul aku. Nah, jadi apa? Doroba Muhammadun Kalban. Kalau ini doroba Muhammadun Kalban ini, kalau memakai isim domir, kalbannya tidak ada lagi. Kalban. Maksudnya ini kan dorobah Muhammad kalban. Ini kan isimnya isim mu'rab. Kalau pakai isim domir dengan arti yang sama, yang sama seperti itu. Oh gitu. Bagaimana kalimat ini? Doroba. Dia seorang laki-laki, ya ini apa? Ditakdirkan Muhammad ya. seorang laki-laki itu dilahirkan kematian. Doroba bu, doroba bu. Dia seorang laki-laki, yakni Muhammad telah apa? Telah memukul dia. Dia ini apa? Ah? Anjing. Doroba. Tidak dimahami. Ya, ini kalimat yang sama dengan Doroba Muhammadun Asbah. Baca dia apa? Dorobahu. Dorobahu. Dia seorang laki-laki. Siapa? Muhammad misalnya. Memukul dia. Dia siapa? Hah? Anjir. Kalau saya memukul lagi, sudah kemudian. Ya? Saya memukul lagi. Dorob tu alban. Dorob tu berarti pada pilihnya belum pada pilihnya. Domir. Menggantinya domir. Kalau saya memukul lagi, saya memukul. Memukul dia. Ya gini. Dorob tuhu. Tuhu. Saya memukul dia. Saya memukul dia. Dia siapa? Atau saya memukul dia. Siapa? Muhammad. Sebetulnya apa? Dorobtu Muhammadan. Ya. Dorobnya kan gini. Dorobtu Muhammadan. Jadi apa? Dorob. Nah. Gimana? Terus? Sudah? Jam merah cuma bawir aja ini belum selesai lagi atau gimana cara ringkasannya dulu atau terserah coba atau mau dipaparkan kayak ini. Hah? Nanti kalau terlalu ringkas malah kesalahan kan saya. Jadi ya setelah selesai lah pembahasan domir rofa hebat ya munfasil dan rofa salah domir mut mutasil tapi mutasil hanya masih sampai nasab itu biarnya dulu domir masjid mutasil paham gak sini? Nah insyaallah sampai sini dulu itu kita ulang yang belum paham insyaallah. Ada yang tanya kan? Betul. Jadi yang belum paham itu tanyain aja. Nanti kalau tidak paham, nunggu paham, maka apa kasus dari? Insya Allah kalau antum teliti banyak, ya nggak paham nanti ditanyakan atau kalau saya bisa jawab, insya Allah nak. Nah, kalau nggak bisa, saya tanyakan kan. Dan ini alamat fiil ada 4. Terus selain itu kita mengetahui satu kalimat itu fiil atau bukan itu berarti dari artinya ya. Iya, dari arti. Lihat dari misalnya ini kan harus belajar tafsir juga gitu. Nanti minta apa yang ada takdir. Oke, kayaknya ya sudah bisa, cuma waktunya kapan gitu. Ya, contoh tadi sebetulnya ada dua itu. Ya, gimana? Iya. Saya memukul dia. Iya, ada dua. Dua itu. Intinya apa? Dobir dua. Ini dobirnya. Dobir. Dobir yang pertama, dobir apa? Air. Dorok tu. Air, dobir apa? Dorok dulu. Dobir apa? Dorokan buat tafsir. Dobir apa buat? Buat tafsir. Kenapa? Karena itu bersambung dengan sebab ini. Dorok tu. Dorok tu. Hunya, domir mut munfasil. Padahal tulisnya ini disambung ya? Disambung semua. Tapi yang hu-nya itu munfasil. Munfasil? Nasob. Oh, nasob munfasil. Jadi makanya yang bersambung ya bisa makan munfasil. Munfasil. Munfasil kan ada 3, munfasil ada 2. Nah itu gini tinggal, jangan sampai ke alif kembali. Terus ya saya sih. Nah soalnya kita masih belum langsung nang marfu itu loh. Kita paling jelaskan tentang Marco, kemudian Mahali, maksudnya apa ya? Marco ya? Iya. Marco itu di alas kemana? Ada Marco gitu. Rokun itu, Rokun. Itu apa? Kalimat Rofa. Itu cara bahasa apa? Al-Ulu wal-Jibah ya. Kemudian apa? Nanti rofa di sini kedudukan dalam i'rab dalam kalimat itu terbagi pada 6 kalimat, 6 apa? 6 ini 6 keadaan. Marfu ya. Marfu itu tidak bisa lepas dari harus pilih 6. Kalau dia tidak sebagai mubtada maka dia sebagai khobar. Nah, ada pun tentang sebagai mubtada, khobar, fa'il dan naibul fa'il dan selanjutnya itu kita belum bahas. Nah di sini cuma kita gambarkan kalimat marfu itu apa? Yakni untuk faedah aja, yakni apa? Al-ulu wal-irtifa gitu aja. Jadi dia sebagai alamat dhamma gitu aja. Ya, ini marfu. Namun kalau dalam segi kedudukan nanti itu ya Pak bisa sebagai mubtada asmaul marfu'ah yakni apa isim-isim yang marfu masuk itu apa nanti kita pahami Pak ya di dhamma gitu aja sudah dhamma gitu sudah marfu ini marfu itu dhamma gitu. Ya enggak gitu atau mengganti dari dhamma apa mengganti dari dhamma alif wawu nah, itu menjadi dari doma. Jadi isi yang makhluk itu apa? Pokoknya yang di doma lah juga. Nah itu isi makhluk ya. Nah, isi doma atau yang digantiin kan? Benar-benar. Nah nanti kalau ditanya tanda makhluknya dengan apa? Dengan doma atau dengan berganti dari nama wahu kalau di timur sana dengan tanda masuknya dengan alif paham terus kalau dari teman-teman ini kan ada subjeknya itu di belakang kan dalam hu nah itu kan saya pernah belajar ya. Kalau misalkan sayanya itu di depan, bisa nggak di depan? Saya di depan. Nah, nanti jadinya domir apa? Domir mun mun fasil ana ya roba. Itu artinya sama. Ya. Saya pernah belajar ini ya. Ana saya telah. Nanti dalam kedudukan mahal ya ini kedudukan dalam PO nah itu lain gitu kalau anak di awal walaupun sama-sama tapi roba ya nah itu lain nanti anak nanti sebagai mubtada kalau syarat itu nanti sebagai masih nah ini malah kuat lagi nanti. Belum belajar mana-mana, belum belajar mubtada, belum belajar khobar, belum belajar fa'il gitu. Sebenarnya bisa gitu aja. Darota, apa? Anak darot. Anak darot itu berarti kalau anak, tak darot itu gitu ya. Disesuaikan dengan domir ya. Kalau anak berarti tak. Saya, pak, telah ya. Kalau mau ganti ya, ya. Harus sebuah. Kalau anak darah tak kan lain. Darah saya itu alat domirnya buah. Domirnya itu apa yang digandung dengan darah tak itu kan buah. Jadi saya gimana dia? Saya dia telah belajar gitu. Jadi kalau ingin anak terus setelah nyati berarti harus sesuai anak darah tu saya telah belajar. Nah, nanti di sana ada lagi dalam kalimat apa dalam ilok karena nanti atau kit namanya darah tu di situ akan tu jangan.